Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'ashir al-ikhwah a'azzani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, di antaranya kemudahan untuk bisa berkumpul di majlis min majalisil ilm, sebuah perkumpulan yang menjadikan pesertanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibanggakan di hadapan para malaikat, dan diberikan kepada mereka ketenangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini, bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-22 setelah Allah subhanahu wa ta'ala pada dua ayat sebelumnya memberikan gambaran betapa sempurna kekuatan, kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, yang dengannya tidak ada seorang pun makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di muka bumi ini tanpa pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah azza wa jal pada ayat yang ke-22 ini hendak mengajak hamba-hambanya untuk merenungkan keadaan ahlul haq dengan ahlul batil, keadaan orang-orang yang mengikuti kebenaran dengan orang-orang yang justru memilih jalan-jalan kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan wajahnya ditelungkupkan di atas tanah, berjalan dalam posisi terbalik, syanibidina azani Allah wa iyakum, itu lebih mendapatkan petunjuk, lebih betul arah jalannya dibandingkan orang yang berjalan tegak di atas kedua kakinya, layaknya orang yang normal. Bani Adam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua kaki, ma'asyiral muslimin, secara normalnya akan berjalan di atas kedua kakinya. Ini yang normal. Orang yang normal dengan yang tidak normal, yang Allah gambarkan bentuk ketidaknormalan, dia berjalan dengan posisi terbalik. Sudah terbalik jalannya, wajahnya ditelungkupkan di atas tanah. Kira-kira kelihatan jalannya apa enggak? Hah? Tidak akan terlihat jalannya. Posisi terbalik saja, itu sudah kesulitan untuk melihat arah yang benar. Sudah terbalik, ditambah lagi wajahnya ditelungkupkan di atas tanah. Ya. Apakah posisi yang enggak normal seperti ini lebih mendapatkan petunjuk, lebih bagus arah jalannya ketimbang orang yang normal dalam berjalan. Ala siratim mustaqim. Yang dia berada di atas jalan yang lurus, dia tahu arahnya kemana, dia berjalan dengan cara yang normal. Secara logika, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, tentu yang keadaannya normal itu lebih bagus arahnya, lebih tepat daripada orang yang tidak normal. Hakata walala. Ya toh? Naam. Kata Sa'di rahimahullah, ayyur rajulaini ahda. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita sedikit berpikir. Ayyur rajulaini ahda. Mana dari keadaan dua orang yang lebih berhak mendapatkan petunjuk? Man kana ta'ihan fil dhalali, ghariqan fil kufri, qad intakasa qalbuhu, fasara al-haqqu indahu batilan, wal batilu haqqan. Wa man kana aliman bil haqqi, mu'athiran lahu, amilan bihi, yamshi ala siratil mustaqim fi aqwalihi wa a'malihi wa jami'i ahwalih. Kata Sa'di rahimahullah, siapa dari dua orang, keadaan dua orang yang lebih berhak mendapatkan petunjuk? Orang yang pertama, ta'ihan fid dalal. Dia terjebak dalam kesesatan. Ghariqan fil kufri, tenggelam dalam kekufuran. Qad intakasa qalbuhu, hatinya terbalik. Maksudnya apa hatinya terbalik? Fasara al-haqqu indahu batilan, yang hak dianggap batil, sementara yang batil dianggap sebagai sebuah kebenaran. Keadaan siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Abu Jahal dengan kroni-kroninya, Abu Lahab, ya, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam kekufuran. Sudah terbalik hati mereka. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disuarakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka anggap sebagai ajaran baru. Dianggap Nabi kita sebagai tukang sihir, penyair yang gila, tidak pantas didengarkan ucapannya. Sudah terbalik hatinya. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu keadaan ahlul batil. Kesehariannya di atas kebatilan. Semua orang tahu latar belakangnya Abu Jahal, latar belakangnya Abu Lahab. Ya, dengan kecurangan-kecurangan mereka, dengan kelicikan-kelicikan mereka. Ini sosok ahlul batil. Bandingkan dengan sosok yang kedua yang dikatakan oleh As-Sa'di, wa man kana aliman bil haqqi, dengan orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, alim bil haqq, mu'athiran lahu, lebih mengutamakan al-haq di atas segala-galanya. Andai kata beliau diberi pilihan, ya, diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri untuk menghentikan dakwahnya, beliau akan tetap melanjutkan dakwahnya apapun yang terjadi, walaupun nyawa taruhannya. Mu'athiran lahu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Amilan bihi, mengamalkan kebenaran tersebut. Yamshi ala siratil mustaqim, betul-betul berjalan di atas siratal mustaqim. Fi aqwalihi wa a'malihi wa jami'i ahwalih, dalam semua ucapannya, perbuatannya dan keadaannya. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ucapannya adalah Al-Quran. Perbuatan beliau adalah cerminan dari Al-Quran. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya bagaimana perangai baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan tercermin pada sosok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang Allah larang, beliau adalah orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Apa yang Allah beritakan, beliau adalah orang yang paling meyakini apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bandingkan dua keadaan antara Abu Jahal selaku tokoh kebatilan di masa itu, masa turunnya Al-Quran, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beserta pengikut beliau dari kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kalau orang yang masih bersih fitrahnya hanya dengan melihat dua keadaan yang bertolak belakang semacam ini, sudah bisa menebak mana yang lebih pantas untuk diikuti. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Mana yang terjamin petunjuknya, itu sudah ketahuan. Tak mungkin orang yang kondisinya terbalik hatinya, semacam Abu Jahal dan Abu Lahab serta kroni-kroninya, lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tak mungkin. Itu yang sehat logikanya. Fabi mujarradin nadari ila hali hadainir rajulaini ya'lamul farqa bainahuma wal muhtadi minadhalli minhuma. Hanya dengan semata-mata melihat keadaan dua kelompok ini, ahlul haq dengan ahlul batil dikepalai oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya, ahlul haq Nabi kita Muhammad dengan pengikut beliau alaihi salatu wassalam, sudah bisa diketahui perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Wal muhtadi minadhali minhuma, otomatis kita tahu mana yang berjalan di atas petunjuk, mana yang tenggelam di dalam kesesatan. Ya. Hakata ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Yang tenggelam dalam kesesatan ketika ditanya siapa penciptamu, Allah. Siapa yang mengatur segala urusan, Allah. Milik siapa alam semesta ini, Allah. Siapa yang mematikan dan menghidupkan, Allah. Sembahlah Allah semata, tidak mau. Kan aneh. Ya toh? Saat dia tahu berhala-berhalanya itu tidak punya kuasa, berhala-berhalanya itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat, diminta untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengikuti ajakan tersebut. Aneh atau tidak? Sangat aneh. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Itu kondisi orang yang terbalik hatinya. Kebatilan dianggap al-haq, yang benar-benar al-haq justru dianggap sebuah kebatilan. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau itu hanya asumsi pribadi, masih mending dia suarakan, bahkan dipaksakan ideologi yang batil semacam itu kepada siapapun dari orang-orang yang bisa mereka paksa untuk mengakui ideologi tadi. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Sehingga terjadilah penyiksaan-penyiksaan terhadap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Khususnya dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Wal ahwal akbaru syahidin minal aqwal. Kenyataan itu lebih jelas sebagai bukti dari sekedar ucapan. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Kenyataan pada Nabi kita Muhammad jauh berbeda dengan kenyataan yang disaksikan dari ahlul batil, dari kalangan kaum musyrikin Quraisy pada masa itu. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-23 dan ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya tentang beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak bekal menghadapi hari kebangkitan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Setelah kita diajak berpikir bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul haq, tentunya kita tahu mana dari dua kelompok tadi yang harus diikuti, yaitu ahlul haq. Nah, bentuk apa namanya wujud nyata dari pengakuan kita bahwasanya kebenaran dan ahlul haq adalah pihak yang wajib dan seharusnya untuk diikuti, kita manfaatkan nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak bekal, mempersiapkan diri akan datangnya hari kebangkitan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi ansha'akum." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat. Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat bukti kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah, kemudian hati, tempat akal manusia, yang dengan itu kita bisa merenungkan dan memikirkan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya setelah kita mendengar kemudian melihat dan memikirkan hasil yang diinginkan, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum. Kita menjadi hamba yang taat. Kita menjadi hamba yang tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah mendengar, sudah melihat dan berulang kali memikirkan kebenaran tersebut. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, sehingga menumbuhkan keyakinan akan kebenaran tadi. Seharusnya setelah Anda yakin kalau itu benar, maka Anda akan mengikutinya. Agak lala. Ya toh? Namun kenyataannya tidak sesimpel, tidak sesederhana teori yang disampaikan. Kenyataan yang ada, Allah mengatakan qalilam ma tashkurun, akan tetapi sangat sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sudah mendengar dan sudah melihat, bahkan dia yakini kebenarannya karena dia punya hati, tempat dia memikirkan dan merenungkan apa yang sudah dia dengarkan, apa yang sudah dia lihat dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tinggal melakukan, tunduk dan melakukan konsekuensinya. Ternyata ketundukan terhadap konsekuensi dari keyakinan yang ada dalam hatinya, tidak semua orang bisa melakukannya. Apa yang menghalangi mereka? Apa yang menghalangi mereka? Ihanibidina azani Allahu wa iyakum. Tentunya salah satu penyebab terbesar, makaidus syaitan. Ya, makar-makar yang dibuat oleh syaitan, yang membuat mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari keyakinan yang sudah tumbuh dalam hati mereka terhadap kebenaran. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun yang selamat. Nyatanya seperti ini. Ya kan? Sudah mendengar, melihat, memikirkan, hasilnya qalilam ma tashkurun. Malah sedikit yang pandai bersyukur. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian berkembang biak di permukaan bumi. Tinggal di permukaan bumi dengan tenang sampai berkembang biak, beranak pinak, berketurunan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu semua Allah yang memberikan kemudahan. Ya, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam bangsa, dengan berbagai macam ras. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu semua adalah sunnatullah, salah satu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikumpulkan. Ya. Keberlangsungan hidup kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan kemanfaatan dunia maupun agama, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkatan bisa beranak pinak, berkembang biak, berketurunan, kanibidina azani Allah wa iyyakum, dan tersebar di seluruh penjuru dunia, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan tadi. Semua nikmat-nikmat yang menunjang terwujudnya hal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kemudian kekuatan, rizki, tanah yang tenang, ya, semuanya, semua hal, sampai pada detail-detail nikmat yang terkecil sekalipun yang mungkin kebanyakan kita luput untuk memikirkannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan, wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dari nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat-nikmat yang sifatnya amah, nikmat yang sifatnya umum, yang diberikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Begitu pula nikmat-nikmat yang khasah, yang khusus dalam bentuk keimanan, dalam bentuk mengamalkan ilmu, dalam bentuk talabul ilm, dalam bentuk kesabaran, istiqamah di atas sunnah. Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Akan tetapi mereka, orang-orang kafir, justru menantang dan mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan janji Allah katanya datang hari kiamat, katanya akan dibangkitkan dari alam kuburnya, katanya akan dikumpulkan, katanya akan dihisab, katanya akan ditampakkan surga dan neraka, dibentangkan sirat, dibentangkan jembatan di atas neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata hadzal wa'du, kapan itu terjadi? Itu tantangan dari orang kafir. Tunjukkan kepada kami. Kapan hari-hanya? Ya. Dari kemarin mengatakan hari kiamat, hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumuddin. Ya. Kapan itu terjadi? Saya mau lihat, kata mereka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku hanyalah sekedar memberikan peringatan yang nyata kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubayyinan annahu al-ma'budu wahdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat di atas untuk mempertegas bahwasannya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa da'iyan 'ibadahu ila syukrihi, dan mengajak hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradihi bil ibadah, yang mana salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda yakin hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah yang mengatur segala urusan, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan berbuat syirik. Jangan berikan ibadah kita kepada patung-patung berhala yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudharat. Bukan mereka yang memberikan rizki. Jangan berikan kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, karena mereka tidak memiliki kuasa atas alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita, yang memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan selama hidup kita, dan kita tidak akan mati sampai tuntas jatah rizki yang telah ditentukan. Ya, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seorang jiwa, setiap jiwa itu tidak akan menemui ajal, tidak akan mati sampai dia mendapatkan jatah rizkinya secara utuh dan penuh. Ya. Kalau sudah penuh, utuh jatah yang telah ditentukan, baru dia akan mati. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi terkadang ada yang sudah dinyatakan, divonis oleh tim medis tidak lama lagi usianya, terkapar di atas ranjangnya, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, ya. Kondisinya betul-betul seperti sebuah atau seperti jenazah, enggak bergerak, tinggal detak jantungnya tok. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang secara perhitungan medis ini paling 2 atau 3 hari selesai. Ternyata bisa bertahan sampai 5 tahun. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kok enggak mati-mati? Belum tuntas rizkinya. Ya, ada yang sehat wal afiyah. Ya, enggak ada tanda-tanda bakal dekat dengan ajalnya. Keluar ke warung, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kecelakaan, mati di tempat. Ya, memang segitu rizkinya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita tahu semuanya Allah yang mengatur, kenapa kita berikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bentuk rasa syukur kita yang hakiki akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, berikan semua ibadah kita, ketundukan kita, ta'zim kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, qul huwa alladhi ansha'akum ay awjadakum minal adam. Katakan wahai Nabi, dialah Allah yang menciptakan kalian, yang membuat kalian ada setelah tadinya tidak ada wujudnya. Kita sebelum diciptakan itu enggak berbentuk apapun. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah yang mentakdirkan kita untuk hidup. Ya, di permukaan bumi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Min ghairi mu'awinin lahu wala mudahir. Tanpa adanya satupun pihak yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Walamma ansha'akum, ketika Allah menciptakan kalian, kammala lakumul wujud, Allah berikan bentuk penciptaan yang sempurna. Kurang apa? Ya, diciptakan oleh Allah, enggak sekedar diciptakan, tapi memiliki bentuk penciptaan yang sempurna. Yang kalau kita renungkan bagaimana tubuh kita, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, kita akan menjumpai kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada diri kalian masing-masing ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian melihat? Ya, bagaimana cara kerja tangan kita, bagaimana kinerja organ-organ vital kita, jantung, paru-paru, ginjal dan seterusnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang mungkin baru terasa kalau itu nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala saat diuji sakit. Itu baru terasa. Ya. Wal'iyadzubillah. Nasallahu salam wa la'afiyah. Ya. Hakada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisam'i wal absari wal af'idah. Allah sempurnakan penciptaan kalian dengan anggota tubuh yang paling menentukan dalam bentuk pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, lahir sempurna tapi tidak bisa melihat, tidak bisa menikmati dunia. Lahir sempurna melek tapi tuli, juga tidak bisa menikmati dunia. Lahir sempurna bisa melihat, bisa mendengar, tapi enggak punya akal. Itu sama kayak hewan ternak. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sapi, ayam, ya, yang hidup mereka makan banyak untuk disembelih. Berakhir di mana? Di meja makan. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk penciptaan yang sempurna. Diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, kemudian diberikan hati, tempat akal kita, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang membedakan antara manusia dengan bahaim. Ya, ini modal utama dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita bisa menjadi ahlus sa'adah, menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang nantinya menjadi ahlul jannah pada hari kiamat. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum, kalau bisa memanfaatkan tiga modal utama ini. Pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Dan kalau kita sia-siakan tiga nikmat ini, maka hasilnya wal'iyadu billah, kita justru menjadi orang-orang yang direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi ahlus syaqawah, ahlun nar, yang nantinya di yaumul qiyamah betul-betul menuai penyesalan yang tidak pernah habis. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Sa'di, allati hiya anfa'u a'dha'il badan. Tiga nikmat ini adalah anggota badan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Wa akmalul quwa al jismaniyah, dan menjadi penyempurna kekuatan jasad seseorang. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walakinnahu ma'a hadzal in'am qalilan ma tashkurun Allah. Akan tetapi dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah. Qalilum minkum syakir wa qalilum minkum syukra, kata Sa'di rahimahullah. Qalilum minkum syakir, sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Dan dari orang-orang yang bersyukur tadi, sedikit yang betul-betul memberikan rasa syukur yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh umat manusia yang tahu itu sebagai sebuah kenikmatan, yang sadar itu sebagai sebuah kenikmatan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin. Sementara jumlahnya kaum muslimin dibandingkan dengan seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini, lebih banyak yang kufur daripada yang muslim. Qalilum minkum syakir. Ya, yang mau bersyukur itu sudah sedikit. Nah, dari kaum muslimin yang paham itu sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul memberikan rasa syukurnya secara hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin sedikit lagi. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dari kaum muslimin yang sadar itu sebagai syukur, sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali yang betul-betul mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk tauhidullahi azza wa jal. Naam. Qul huwa alladhi dharaakum fil ardi ay bathakum fi aqtariha wa askanakum fi arjaiha wa amarakum wa nahakum wa asda'a 'alaykum minan ni'am ma bihi tantafi'un thumma ba'da dhalika yahshurukum li yawmil qiyamah. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, dialah Allah yang menjadikan kalian berkembang biak di permukaan bumi. Allah yang menjadikan kalian tersebar di seluruh penjuru bumi dan menjadikan kalian bisa menempatinya dengan tenang. Menyebar dan bisa menempatinya dengan tenang. Ada yang tinggal di daerah yang dingin, ada yang tinggal di daerah yang panas, ada yang tinggal di daerah yang tropis, di dataran dataran rendah, dataran tinggi dan seterusnya. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Wa amarakum wa nahakum, Allah yang memberikan perintah dan larangan kepada kalian, dan Allah pula yang memberikan nikmat-nikmatnya terbentang kepada kalian supaya bisa bertahan hidup. Thumma ba'da dhalik, tapi ingat, setelah hal itu semua, yahsyurukum liyaumil qiyamah, Allah akan mengumpulkan kalian semua kelak di hari kiamat. Nah, sudah masuk waktu adzan salat isya, fadal adzan terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian kata Sa'di rahimahullahu taala, walakin hadzal wa'da bil jazaa' yunkiruhu haula'il mu'anidun. Akan tetapi janji Allah subhanahu wa taala untuk mengumpulkan seluruh Bani Adam di yaumul qiyamah diingkari oleh para penentang dakwah Rasul. Wayakulun takdziban, mereka mengatakan dalam rangka mendustakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan datangnya janji tersebut kalau kalian benar-benar jujur ucapannya. Ya, kapan terjadinya hari kiamat, kapan hari kebangkitan, kapan yaumul hisab, kapan yaumuddin, hari pembalasan. Ditantang oleh mereka, ikhwanibidina azani allahu wa iyakum, dalam rangka mendustakan apa yang disampaikan kepada mereka. Ja'alu alamata sidqihim ayukhbiru biwaqti maji'ihi. Orang-orang kafir sengaja meminta bukti kejujuran, bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan memberitakan kapan waktu terjadinya hari kiamat. Ya, kalau memang Anda benar hari kiamat itu ada, kapan tanggalnya? Ya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya, sehingga kita bisa menyaksikan rame-rame kapan terjadinya hari kiamat. Apakah betul apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya yaumul qiyamah di dalam Al-Qur'an, terbelahnya langit, berjatuhan bintang-bintang, kemudian terjadinya apa namanya kehancuran alam semesta. Apakah seperti itu ataukah hanya omong kosong belaka? Kapan terjadinya? Itu orang-orang kafir kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa hadza dzulmun wa 'inadun. Ini merupakan bentuk kezaliman mereka dan bentuk keras kepalanya mereka sehingga tidak mau menerima kebenaran. Fa innamal 'ilmu 'indallah la 'inda ahadin minal khalqi. Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wala mulazamata baina sidqi hadzal khabar wa bainal ikhbar biwaqtihi. Enggak ada kaitannya antara kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan kapan terjadinya hari kiamat. Ya, Rasul hanya memberitakan apa yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan itu murni kebenaran karena Allah yang menyampaikan. Ya, urusan kapan terjadinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menentukan, bukan kita. Naam. Fa inna sidqa yu'rafu bi adillatihi. Yang namanya kebenaran itu bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Yang disampaikan oleh Nabi sudah betul. Sesuai dengan tanda-tanda yang ada. Ketika Nabi menyebutkan hari kiamat itu ada, Rasul pun juga menyertakan tanda-tandanya. Dan semakin bermunculan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diantaranya dalam hadis riwayat al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, baina yadayi sa'ah, nanti menjelang hari kiamat, yadharul jahlu, akan merajalela kejahilan. Wa yakillul ilmu, dan ilmu semakin sedikit. Ya, merajalela kejahilan. Maksudnya jahil di sini itu jahil tentang urusan agama. Ya, tidak ngerti tata cara sholat yang benar. Itu sudah biasa. Cuk, harusnya kan dibalik ya. Kalau ngerti tentang sholat itu yang biasa, karena itu kewajiban kaum muslimin yang dilakukan setiap hari 5 kali dalam sehari. Ternyata banyak di kalangan kaum muslimin masih enggak paham tata cara sholat yang benar, dan itu dianggap biasa. Sing penting teko nang masjid beres, mbuh sholatnya bener apa enggak. Ya, bainahu wa bainallah. Ya, dengan enteng dia ngomong, wah itu urusan diterima enggak kan Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kita datang. Dia enggak tahu tata cara sholat yang benar. Dia enggak tahu tata cara wudu yang benar, enggak bisa membedakan mana yang najis, mana yang suci. Dan itu dianggap biasa. Merajalela kejahilan. Wa yaqillul ilm, semakin sedikit ilmu. Bi mautil ulama, dengan matinya para ulama. Nomor 2, dengan sebab berkurangnya minat para syabab terhadap al-ilmu syar'i. Ya. Sehingga berkurang ilmu. Orang-orang yang memiliki potensi dan diharapkan bisa membawa ilmu, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya adalah syababul muslimin, para pemuda di kalangan kaum muslimin. Karena mereka yang berpotensi, masih kuat dalam menghafal, masih kuat duduk lama mendengarkan ilmu. Kata Allah, kalau yang sudah sepuh-sepuh, ya mohon maaf, bukan berarti kita mengurangi rasa hormat kepada yang sudah sepuh atau meragukan semangat mereka, enggak. Tapi memang ketahanan fisiknya berbeda dengan yang masih syabab. Kan gitu Pak Uya? Gitu? Nah, kalau yang sudah sepuh semangatnya masih membara, tapi apa daya kondisi fisik enggak memadai. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baru darah 1 jam, ya. Itu sudah ada mungkin 27 sampai 29 gaya duduk. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sementara yang masih syabab, ya, 1 jam enteng, masih pada posisi sama seperti mulai darah, enggak bergeser sedikit pun. Ya, imma memang perhatian, wa imma tidur. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Fisiknya yang diharapkan kuat menyerap ilmu, syabab. Ya, pagi hari digenjot untuk hafalan sampai malam, tengah malam bangun, sedikit tidurnya biasa. Ya kan? Biasa. Nah, kalau yang sudah sepuh, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, ke kamar mandi kepleset, tek, langsung ke rumah sakit. Nih, syabab menggelundung-gelundung. Bangkit lagi, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mereka yang diharapkan bisa membawa ilmu sebagai warisan para nabi dan rasul. Tapi di akhir zaman nanti, yakillul ilm, semakin sedikit ilmu. Kenapa? Para ulama, sesepuh-sesepuh kaum muslimin yang memiliki wawasan ilmu yang luas, satu persatu meninggal dunia. Sementara generasi mudanya, semangat ilmu syar'inya melempem. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sudah diarahkan kepada ilmu syar'i, seolah-olah bayangannya masa depan suram. Ya, masa depan suram. Gak ada keren-kerennya kalau mondok. Ya, enggak ada harga dirinya kalau dia duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid bersama dengan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Wah, enggak ada keren-kerennya. Ya, lain kalau masuk ke tempat-tempat yang masya Allah bonafit, yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Semangat, karena menganggap, wah, ini masa depan saya di sini. Dia melihat masa depannya hanya terbatas pada rafahiyah, kesenangan duniawi semata. Dia enggak melihat masa depan yang jauh ke depan. Ya, bagaimana nanti dia termasuk ahlul jannah atau ke ahlul nar? Dia lupa akan hal itu. Karena itu sesungguhnya masa depan yang harus dipikirkan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa yaqillul ilm, ilmu semakin sedikit. Baru dua contoh ini, di zaman sekarang, nyata atau enggak? Nyata atau enggak? Nyata. Dan itu tanda kebenaran apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ya, la taqumu sa'ah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yataqaraba fikumul aswaq. Sampai pasar-pasar itu berdekatan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Saya nukilkan tiga makna taqarubul aswat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Yang mana beliau menjelaskan tiga makna ini, itu mungkin kurang lebih 600 tahun yang silam. Ya, 600 tahun yang silam. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Beliau menyebutkan tiga makna pasar berdekatan. Nomor satu, hakiki. Betul-betul berdekatan jaraknya. Makin banyak pasar. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini di masa beliau masih jarang dijumpai. Ya, masih jarang dijumpai, apalagi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Orang Makkah kalau mau menjual barang dagangannya kemana? Syam, Yaman. Ya, itu kesana gak naik batik air loh ya, naik onta. Berapa lama perjalanannya? Satu bulan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, sebulan loh. Itu nih 6 kali bolak balik. Ya, setengah semester. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, mau berdagang dibawa lari ke Syam, dibawa lari ke Yaman. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena jarang yang namanya pasar. Nabi ketika menyebutkan hadis ini belum terlihat di zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada masa beliau, ya. Dibandingkan dengan masa Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah lebih banyak di masa beliau. Nah, sekarang makna yang pertama di zaman sekarang terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Terjadi pasar berdekatan, betul-betul dekat tempatnya. Kadang tinggal beda gang, itu sudah beda pasar di sini fidina azani Allahu wa iyyakum. Agak-agak makna satu muncul. Makna nomor dua, yang ini disampaikan oleh Ibnu Hajar belum ada di masa beliau. Ya. Taqarubul aswaq bimakna sur'atu ma'rifati sil'ah bainal aswaq al-mutaba'idah, katanya. Berdekatan pasar maksudnya apa? Berita untuk mengetahui perbedaan harga satu pasar dengan pasar yang lain itu semakin cepat walaupun lokasinya berjauhan. Masa itu enggak ada handphone, internet juga enggak ada. Ya, jangankan handphone sama internet, towernya belum dibangun nih kan ibidin azani Allahu wa iyyakum. Di masa beliau menyebutkan makna ini itu enggak ada, belum nyata, tapi beliau sebutkan maknanya. Subhanallah, sekarang nyata atau enggak? Nyata atau enggak? Nyata. Antum mau tahu harga kurma di Mekah sekarang juga, ya, yang betul-betul aktual bisa antum lakukan. Mau telepon langsung orang Mekah, ya, bisa. WhatsApp bisa. Buka internet, ya, tanya Mbah Google, dijawab sama Mbah Google. Lihat ini nazani Allah wa iyyakum. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Makna yang kedua ada. Yang lebih menakjubkan lagi makna yang ketiga. Kalau makna yang kedua, lokasi tetap berjauhan, tapi untuk mengetahui perbedaan harga antara pasar satu dengan pasar yang lain, pasar di Syam dengan pasar di Yaman, itu sangat cepat. Ya, beritanya sangat cepat. Nah, sekarang sanifidina azani Allah wa iyyakum, makna yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bisa jadi, belum menyebutkan, bisa jadi maknanya bisa berpindah dari pasar yang satu menuju pasar yang lain walaupun lokasinya berjauhan dalam waktu yang singkat. Ya. Waktu itu enggak ada loh ya. Oh, nomor 2 aja enggak ada loh. Yang nomor 3 belum sebutkan, bisa jadi nanti di kemudian hari. Maksud dari hadis ini, seseorang bisa berpindah dari satu pasar menuju pasar yang lain walaupun tempatnya berjauhan, bisa ditempuh dengan jarak yang dalam waktu yang singkat. Sekarang ada apa enggak? Terjadi apa enggak? Terjadi. Ya, pagi hari antum di Pabean. Ya, transaksi kacang tanah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sore hari ditanya, Pak Reza ada di mana? Oh, Ustaz Afwan ana di Samarinda. Pagi sarapan di Pabean, sore sudah di Samarinda. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada perlu apa di sana, Pak? Cek harga kacang di Samarinda. Ba'dal Isya telepon lagi, Pak Reza saya boleh titip oleh-oleh Samarinda. Afwan Ustaz, saya sudah di Papua. Ya, saya sudah di Papua, Ustaz. Loh, ada apa di sana, Pak Reza? Salah naik pesawat, Ustaz. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Terjadi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang saat itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri beliau hanya menyebutkan boleh jadi nanti di akhir zaman, ya, itu seseorang bisa berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain yang jaraknya berjauhan bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Subhanallah, tiga-tiganya ada pada masa kita. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita sudah dengar, kita juga sudah melihat, kita sudah merenungkan qalilamma tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masing-masing dari kita yang sudah mendengar, yang sudah melihat, yang sudah memahami dan memikirkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan terus dalam kelalaian ataukah justru kita bergegas mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amalan di sisa-sisa usia kita, yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Waqad aqamallahu minal adillati wal barahin ala sihhatihi, kata Sa'di. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan bukti yang sangat kuat akan kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma la yabqa ma'ahu adna syakkin, yang seharusnya tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Ya, Rasul menyampaikan lebih dari 1400 tahun yang silam terjadi sekarang. Apa yang diragukan lagi? Nyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam satu per satu. Disebutkan oleh para ulama, tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat kecil itu kurang lebih ada sekitar 74 tanda. 74 tanda dengan dalil-dalilnya secara khusus. Ada kurang lebih 74 tanda. Hampir seluruhnya di masa kita ada. Nih, mau disebutkan 1 sampai 74 ini jadinya daurah sampai menjelang subuh nanti. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum, untuk betul-betul menyadarkan dan membuktikan kalau apa yang disampaikan oleh Rasul jauh-jauh hari silam nyata di masa kita. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Liman al-qasam'a wa huwa syahid, bagi siapa saja yang mau mendengarkan dengan seksama dan mau menyaksikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Hakala ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak lagi tersisa alasan bagi kita untuk menunda-nunda taubat, untuk menunda-nunda memperbaiki amalan, untuk menunda-nunda menunjukkan rasa syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada yang masih menunda-nunda hal itu semua, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ketahuilah hamba tersebut masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Nasallallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Adapun faedah-faedah terkait dengan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.